Qala al-muallif rahimahullah intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim al-mas'alah. Al-mas'alah tsamina asrah, masalah yang ke-18. Intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim. Kata muallif rahimahullah tanaquduhum bil intisab. Tanakut mereka. Tanakut yakni kontradiksinya mereka bil intisab di dalam penisbatan. Penyandaran. Yang tasibuna ila Ibrahim, mereka menisbatkan diri-diri mereka mengikuti Ibrahim. Ma'a idharihim tarkit tiba'i, bersamaan dengan mereka menampakkan tidak mengikuti Ibrahim. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Ibrahim dan artian kami itu pengikut milahnya Ibrahim. Sedangkan mereka jelas terang-terangan menampakkan tidak mengikuti Ibrahim. Sehingga Asy-Syaikh Shalih ataupun bisa bawa alam siapa yang meletakkan tema di sini intisabu milal anbiya ma'a mukhalafatihim, apakah Syaikh Shalih Fauzan ataukah ya yang lain. Mereka menisbatkan diri kepada para nabi padahal mereka menelisih para nabi. Qala Syaikh Shalih Fauzan hadrahullah ta'ala at-taqut bil intisab, kontradiksinya mereka di dalam intisab. Huwa an yantasiba ila syai wa huwa mukhalifun lah. Tanakut di dalam intisab itu adalah menisbatkan kepada sesuatu sedangkan dirinya menyelisih sesuatu yang dia nisbatkan dirinya padanya tersebut. Wa hadza intisabun batilun wa kadzib, dan ini merupakan intisab batil dan dusta. Intisab yang seperti ini, penisbatan yang seperti ini adalah penisbatan batil dan kedustaan. Wal intisab as-sahih, dan penisbatan yang benar. Ma'a baik, wal intisab as-sahih huwa an yantasib ila syai' wa yakunu muwafiqan lah. Kita menisbatkan diri kita kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada salaful ummah, menyebut diri sebagai ahlu sunnati wal jamaah, menyebut diri sebagai salafiyun atau ifatul mansurah atau al-firqatun najiyah. Itulah intisab. Intisab yang sahih, penisbatan yang sahih, yakni dia menisbatkan kepada sesuatu sedangkan dia betul-betul sesuai dengan apa yang dia nisbatkan tersebut. Ana salafi, saya salafi, artinya pengikut daripada manhaj salaf. Maka tunjukkan bahwasanya benar-benar engkau menisbatkan dirimu kepada manhaj salaf tersebut dengan penisbatan yang benar. Perbuatanmu sesuai dengan salaf, akidahmu, manhajmu, perilakumu, akhlakmu, adabmu, ibadahmu, muamalahmu, dakwahmu dan seterusnya. Segala lini aspek kehidupan dia ya disandarkan kepada salaf, sesuai dengan apa yang dijalani oleh salaf. Itu al-intisabus sahih ya. Intisab yang benar bukan hanya sekedar aku-akuan semata, klaim semata. Falladhi yasib ila Ibrahim yuwafiq ma ja'a bihi min tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadah lah wal bara'ah minal musyrikin wa la yukhalifuhu fi syai' min dalik. Maka orang yang menisbatkan diri kepada Ibrahim kalau penisbatannya adalah benar, tentunya dia akan bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Ibrahim, bersesuaian dengan jalan yang ditempuh oleh Ibrahim berupa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, berlepas diri daripada orang-orang musyrikin, dan tidak menyelisihi Ibrahim pada segala sesuatu tersebut, segala sesuatu yang dibawa oleh Ibrahim. Kalau hanya mengaku-aku mengikuti jalannya Ibrahim tetapi gemar melakukan kesyirikan, gemar melakukan kemaksiatan dan kebid'ahan, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, teman karibnya, kawan akrabnya adalah orang-orang yang rusak, musyrikin. Dan yang semisalnya, maka itu adalah intisab batil, tanakut. Wa min dalik, dan diantara bentuk daripada intisab batil dan tanakut adalah intisabul Yahud ila Ibrahim, penisbatan Yahudi kepada Ibrahim. Ma'amtina'ihim minal hajj wastimkarihim listiqbalil Ka'bah, bersamaan dengan imtina'nya mereka, mereka tidak mau untuk melakukan ibadah haji, dan mereka mengingkari menghadap ke Ka'bah. Mereka punya kiblat sendiri, orang-orang Yahudi, mereka punya kiblat sendiri. Padahal milahnya Ibrahim adalah, diantara syiarnya Ibrahim adalah untuk melakukan ibadah haji. Wa idza Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna, dan seterusnya. Allah perintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat, pijakan tempat sholat, berdiri untuk sholat di situ, di makamnya Ibrahim. Ini mereka tidak ada yang melakukannya sama sekali. Ibadah haji tidak ada pada agama Yahudi. Kemudian terlebih menghadap ke Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin, mereka antipati ini orang-orang Yahudi. Maka dari sisi mana mereka bisa menisbatkan kepada milahnya Ibrahim? Mereka mengikuti daripada Ibrahim. Ibrahim memerangi daripada penyembah-penyembah berhala. Sedangkan mereka orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Uzair, yang menyembah dalam artian menjadikannya sebagai anak Allah, menjadikannya sebagai Tuhan. Allahumma musta'an. Ibrahim senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Tidak pernah makan makanannya kecuali bersama dengan manusia. Setiap kali waktu makan datang, maka dia mencari orang untuk diajak bersama. Dan ikram daripada tamu luar biasa Ibrahim. Kalau ada tamu datang dari jauh misalnya, langsung disembelihkan kambing ataupun sapi ataupun anak unta tanpa pikir panjang, sudah langsung kebiasaannya seperti itu, kebiasaan Ibrahim. Sedangkan mereka justru orang-orang yang makan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wa akluhum suhat, mereka makan daripada harta manusia. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, mereka makan harta manusia dengan cara batil. Wa aklihim riba, mereka makan harta riba. Dari sisi mana kemudian intisab mereka? Intisab batil, ya, tanakut bil intisab, kontradiksi dalam intisab mereka. Antara qaul dengan fi'al tidak sejalan. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Ta'ala menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil 'alamin. Inna awwala baitin, sungguhnya awal rumah, wudi'a lin-nas, yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yakni yang berada di Bakkah. Bakkah ini Makkah. Nama Makkah pada waktu itu adalah Bakkah. Mubarakan, yang penuh berkah. Wahudan, dan merupakan petunjuk. Lil alamin, bagi alam semesta. Fihi ayatun bayyinat, padanya terdapat ayat bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Maqamu Ibrahim, tempat kedudukannya Ibrahim. Ini pada saat membangunnya, tempat kedudukan, ini tempat pijakan, batu yang dijadikan sebagai pijakan Ibrahim, dan sampai sekarang bisa dilihat makam Ibrahim tersebut. Karena itu merupakan ayat bayyinah. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa saja yang masuk ke negeri tersebut, ke Mekah, maka dia aman di sana, terpelihara dan terjaga. Tidaklah dihalalkan kecuali hanya satu hari, itu pun di penghujung siang. Dan itu hanya diperuntukkan bagi Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah saja. Setelah itu kembali diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang masuk di dalamnya maka aman. Wa lahi 'alan nasi hijjul bait. Artinya kalau ada kemungkaran terjadi di situ, maka dia telah melanggar satu perkara yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala larang padanya. Dan terjadi memang kebrutalan-kebrutalan manusia di Makkah. Sempat terjadi pembunuhan di sana. Seorang sahabat, Sirarus Sahabat, Abdullah bin Zubair, terbunuh di Makkah, di Ka'bah oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tetapi tidak kemudian merubah daripada hakikat keadaan. Tempat tersebut adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala jamin keamanan. Orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan sampai kezaliman yang besar seperti pembunuhan, maka dosanya tentunya sangat luar biasa besar. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memiliki hak atas manusia hajjul bait, yakni untuk menunaikan ibadah haji di tempat tersebut. Man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang memampui, memiliki kemampuan datang kepadanya. Artinya itu adalah sesuatu yang dari semenjak masa Ibrahim sudah disyariatkan, sedangkan mereka ini orang-orang Yahudi tidak pernah melakukan itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maka sungguh Allah tidaklah butuh terhadap alam semesta. Artinya kekafiran mereka, sebanyak apapun jumlah mereka, tidaklah mengurangi daripada kebesaran Allah Azza wa Jal. Kekafiran mereka itu adalah madarat bagi mereka sendiri, tidaklah bermadarat bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Wa kadzalika man yantasib ila al-a'immah al-arba'ah yajib an yuwafiqahum fil i'tiqad. Demikian pula orang-orang yang intisab kepada imatul arba'ah wajib untuk bersesuaian dengan mereka tentunya. Fili i'tiqad, dalam keyakinan. Mereka adalah para ahlu sunnah. Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini adalah kitab tentang tauhid. Tauhid ahli sunnah wal jamaah. yang ditulis oleh Abu Hanifah. Ya, tentunya harus mengikuti para ahnaf ataupun madzhab Hanafi untuk mengikuti daripada akidah imamnya mereka. Ya, tentunya akidah imamnya ini akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula Imam Malik, banyak kalam-kalam beliau asyur yang menyebutkan tentang akidah dan i'tiqad, asma wa sifat. Beliau pernah marah di saat ada orang yang mengatakan atau yang bertanya tentang al-istiwa, mal-istiwa, apa itu istiwa? Marah beliau. Al-istiwa ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah, kata Malik. Istiwa bahasa Arab maklum, artinya mereka itu orang Arab dan tidak perlu ditanyakan istiwa itu, kamu tahu istiwa. Tapi bagaimananya, karena yang istiwa adalah Allah, kita tidak pernah melihat Allah, tidak tahu bagaimananya, maka walka itu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Karena seseorang istiwa, satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda posisinya. Istiwa itu berada di atas sesuatu, bagaimananya kan berbeda-beda. Sedangkan Allah berada di atas arsnya, tinggi, berada di atas ars. Tetapi bagaimana posisinya, bagaimana ini dan itunya, kita tidak tahu. Sehingga jangan ditanyakan, istiwa sudah, kamu sudah paham istiwa. Berposisi di atas ars, itu makna ada pada istiwa. Tapi bagaimananya, jangan ditanyakan. Walkaifu majhul, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah, dan beriman dengannya wajib. Mesti harus demikian. Al-Imam Syafi'i juga sama, terkait dengan ilmu kalam misalnya, haddi liman zahaba ila ilmi kalam, hukumanku yang aku tetapkan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, untuk dia itu dilempari dengan sendal, diarak dan dikelilingkan ke kabilah-kabilah dan didatangkan ya sama anak-anak, dilempari dengan sendal-sendal mereka dan dikatakan ini adalah balasan bagi orang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian yang menyatakan bermadzhab Syafi'iyah kemudian sepakat dengan beliau dalam perkara ini? Adapun masalah akidah ma'ruf, ma'ruf akidahnya Imam Syafi'i terkait dengan asma wa sifat, umiru hatta maja'at, berlakukan sebagaimana datangnya. Imam Ahmad bin Hanbal sama, bahkan beliau punya kitab Rod al-Jahmiyah, beliau punya kitab Usul Sunnah dan yang lain. Wala yukhalifum illa i'tiqad ghairihim, dan tidak boleh untuk kemudian menyelisih mereka berkeyakinan dengan keyakinan selain mereka, selain keyakinan mereka, minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, baik dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama ini. Jahmiyah, Jahmiyah hidupnya di masa-masa Imam Ahmad, atau bahkan setelah masanya Imam Ahmad, atau Jahmiyah masanya Imam Ahmad, masanya Imam Syafi'i, itu guru daripada Jahm bin Sofwan, yaitu Bushir al-Mirrisi. Di masa sebelumnya Ghailan ad-Dimashqi, diserang di sini pada masanya Imam Syafi'i. Adapun pada Imam Ahmad, pada masa Imam Ahmad ada lagi, tempatnya adalah Ahmad Ibn Abi Su'ad. Nah tentunya tidak sepantasnya seorang menisbatkan diri kepada mazhab tertentu hanya secara klaim saja, tidak mengikuti mereka dalam akidahnya dan dalam manhajnya, atau hanya menisbatkan diri kepada fikihnya saja, akam fikiyah syafi'iyah, akam i'tiqadiyah maturidiyah ataupun asy'ariyah, maka yang seperti ini tidak tepat. Wallahu musta'an. Dan kita tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti dan mengiljam untuk salah satu daripada madzhabul asy'ari. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan belum pernah berwasiat nanti akan muncul empat imam madzhab, kalian bermadzhab dengan salah satu, yang tidak ada. Yang beliau SAW senantiasa tekankan adalah taraktu fikum amrain lan tatillu abadan inma intamasaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan kedua. Kitabullah dan sunnah Rasul. Beliau telah menyatakan bahwasannya agama ini telah sempurna, terang benderang. Tidaklah tersesat darinya seorang pun peninggalku nanti, melainkan dia pasti binasa. Sehingga tidak ada kewajiban untuk tamadhud. Kita ambil dari a'imah tersebut, para imam-imam besar itu semuanya. Beda dengan orang yang mengklaim dirinya misalnya katakanlah Hambaliyah ataupun Hanafiyah ataupun Malikiyah ataupun Syafi'iyah, yang kemudian mereka tidak mau mengambil dari madzhab-madzhab yang lain. Itu berarti tidak memuliakan para ulama. Yang lucu justru mereka yang menuduh kita tidak menghormati ulama. Ya aneh. Mereka hanya membatasi dengan salah satu mazhab, kemudian mereka menganggap itu sebagai bentuk pemuliaan kepada ulama. Dan orang yang mengambil dari semuanya, menimbang dari yang mana yang paling kuat dari hujahnya dan argumentasinya, dalilnya, itu dianggap tidak menghormati ulama karena tidak bermakna. Allahu musta'an. Tip sedikit ini ya yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, telepon dulu.